melanjutkan kajian kita Al-Majid Syarah Ibrahim Tauhid Imam Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh Rahimahullah. Tersisa satu faedah yang ulama ambil dari hadis Malik bin Muwaffaq, doa Rasulullah SAW kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, al-hadid. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku berhala yang diibadai selain Allah. Kata Malik, fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yuqalu wuqur. Zakarah al-Musannif rahimahullah ta'ala. Hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah memohon perlindungan kepada Allah kecuali memang dari sesuatu yang dikhawatirkan kejadiannya dan terjadi. Artinya sesuatu yang itu mungkin bahkan sangat dikhawatirkan terjadi di umatnya. Artinya dari ini kemusyrikan wakil sesuatu realita pahit, musibah besar yang terjadi di umat ini. Oleh karenanya Rasul berlindung diri kepada Allah darinya. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Istighfar Allah. Ini membantah anggapan ahli bid'ah dan isbiin, harokiin, kaum harokat, kaum isbi yang menyatakan kemusyrikan bala segala ada di tempat ini. Itu dulu zaman jahiliyah yang dijaga. Dikala orang Arab atau umat ini terlalu terbelakang, begini itu sehingga terjadi kemusyrikan di mereka. Adapun di masa-masa seperti ini sekarang sudah mungkin terjadi kemusyrikan. Kenapa mereka katakan ini? Untuk memojokkan selebih Ahlus Sunnah itu. Selalu ngomongnya tauhid, kemudian dibahas syirik, tauhid, tauhid. Bapak pasien tidak ada yang mungkin di rumah itu orang paham semua, ngerti. Yang lebih berbahaya menurut mereka, yang lebih perlu dibahas, lebih perlu diingatkan rumah ini justru kemusyrikan dalam politik bahasa mereka. Politik atau syirik kalau bahasa mereka hakimiyah, masalah kepemimpinan, masalah kepolitikan. Ini yang berbeda. Adapun syirik yang semacam ini yang dibahas ulama kita, meminta-minta dikubur, bertawasul kepada selain Allah dan yang semisalnya, itu sudah lewat masanya dan tidak mungkin diremehkan oleh mereka, disepelekan. Seakan itu tidak mungkin terjadi di umat sesuatu yang lewat masanya dan sekarang ada kemusyrikan yang lain yang lebih dari itu menurut mereka. Bagaimana dengan hal ini? Rasul menurut diri kepada Allah, la taj'al qabri watanan yu'bad. Istaghfar Allah ala qawmi takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sahabat Allah pada satu kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat berjalan. Nah, dikhawatirkan oleh Rasul, mungkin kalian remehkan, mungkin kalian katakan itu kemusyrikan yang telah lewat masanya dan bahkan tidak ada sudah di malam ini, percuma, tidak perlu dibahas, tidak perlu panjang lebar berbicara tentang itu. Makanya termasuk bantahan para ulama. bid'ah, termasuk cara dan metode ahli bid'ah membicarakan tauhid uluhiyah dan syirik dalam uluhiyah urur kiramah sekedar kalau pun dibahas sekedar kalau pun di waktu dia bicara 5 menit 10 menit ya, kurang lebih. Kalau dulu bicara hakimiyah, komite kenegaraan, soal kepemimpinan khilafah, wailah suruh bicara tentang rububiyah, panjang kali lebar. Habis waktu untuk itu. Suaranya apa punya saya? Dimatikan. Apa di atas? Hah? Speaker bocor. Ya bocor termasukkan siaran dari bawah. Lagu soalnya. Kayaknya berbeda semua. Nah, kamu dapat mereka kalau bicara tentang ini panjang lama. Kesana kemari bahan ini misalnya kemudian kekuasaan Allah tentang apa itu seperti misalnya kalau kamu mendapati ceramah-ceramahnya Yusuf Harun kan panjang sekali sangat kaset satu CD dia membahas apa misalnya arsitektur di alam ini luar binatang ini binatang ini semuanya ingin menunjukkan kekuasaan Allah itu dunia. Kan dia bicara dua jam lebih sebatas itu bagaimana tahu ini uluhiyah yang justru penting dan karenanya Quran turun karenanya Rasul diutus mana disentuh dan bicara dia pantas satu jam bicara kalau tentang ini nggak akan ada yang tentang nggak akan ada yang menyisih dia nggak akan ada yang berseberangan dengan dia saya nggak terima saya suruh bicara uluhiyah. Di situ persimpangan jalan, di situ para nabi berperang dengan kaumnya, dan itu tujuan tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, walibni jadid bisanadihi an sufyan an mansur an mujahid فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم الصبيب فمات فعقفوه على قبره كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت الصبيب للحاج dibawakan akan menjadi dengan sanadnya kepada Mujahid ayat 19 An-Najm. Apa itu mula dari dosa? Tidakkah kalian melihat anda dosa dan ayat wa mana terlalu terukur terkait Allah kata Mujahid yang itu lebih sering disebutlah karena dia biasa bikin adonan, sawit itu adonan untuk bikin kue, roti. Kan adonan air campur tepung yang bening, latte lutu. Makanya dia disebut Allah, orang yang biasa bikin adonan ini. Nah, begitu dia mati, mereka rukuh di kuburnya agar rukuh luzur kubur ditakdimi ketika orang diam di kuburan tertentu untuk yang dianggap orang soleh, wali, seperti yang diri di situ, dia duduk, bersemedi di situ, bermeditasi di situ, dan mengagungkan kuburan itu, dibersihkan, disucikan, dibangun, dimuliakan dengan jelas kuburan itu, dan dia yakini itu semua kuburan apa yang di dalam kubur itu bisa memberikan padanya manfaat atau menghindarkan mudharat, celaka, kejelekan dan ataupun alat kubur. Mereka yakin demikian pada kuburan bila menjadi si pengambil ini. Begitu pula Abu Jauza diwayatkan dari Ibnu Abbas, yalutus sabil lil hajj. Ya, saya mau membuat adonan sabil untuk orang haji, jemaah haji, menjalani gratis. Dan itu kebanggaan dari semenjak jahiliyah, berlomba-lomba mereka untuk rebutan mendapat tugas mulia itu. Dia bertugas bikin makan, minum, yang satu jaga keamanan. Kritikan ulama seperti Syekh Utsaimin sebutkan, Allah, ironisnya kalau dulu jahiliyah bahkan belum kenal Islam, berlomba-lomba mereka berkhidmat kepada hujah supaya itu Allah berkhidmat, memakan, memiliki keamanannya dan seterusnya. Kalau sekarang malah mereka gunakan kesempatan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Dalam rahmatullah, tapi kebanyakan orang teh biasanya hanya biasa ini satu gelas satu ya. Musim haji bisa dua, bisa tiga ya. Dan rebutan namanya banyak orang butuh. Dan yang sebesarnya makanan pun naik dua kali lipat. Cukur rambut 5 real hari biasa. Jumlah jadi 15 real. Dan antri orang butuh dimanfaatkan. Nah itu tempat kritikan akhirnya. Jangan saja ini orang yang ini. Ini malah memanfaatkan momen untuk menerobos keuntungan dari jamaah di sebelahnya. Allah yasyukurlah. Kembali kepada ayat. Apa ra'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata wal ukhra. Ayat ini ketika Allah sebutkan dengan hamzatul istighfar, apa ra'aitum, tidakkah kalian melihat, la, uzza, mana? Pertanyaan di sini dari Allah, maknanya yang digendaki adalah tahqir, penghinaan, dilecehkan, direndahkan sesembahan-sesembahan ini yang di Tuhan dan selain Allah. Khitab abaraitum antum, antum yang dimaksud dalam ayat ya para penyembahnya yang menuhankan minta-minta dan meyakini berhala-berhala ini bisa membawa keuntungan, kebaikan, berkah, bisa melindungi mereka dari malapetaka dan kejelekan. para penyembah dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena sebelum ayat ini Allah telah berbicara tentang kisah Isra Mi'raj. Subhanallah di Isra Mi'raj kainan itu di Al-Isra di An-Najm pun kembali Allah sebutkan keagungan dan kebesaran Allah, bagaimana mi'rajkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali diangkat dan tinggi tempat yang pernah sampai padanya manusia. Mi'raj terutama ada di surat Najm, kejadian di Mi'raj ini kejadian besar dan ayat-ayat kebesaran Allah tampak sekali di situ. Makanya Allah sebutkan walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan Rasul telah melihat ayat-ayat Rabb-nya. Ayat-ayat besar keagungan Allah. Artinya kalau itu mi'raj begitu tinggi, begitu agung, begitu mulia, dan ada kebesaran Allah yang dilihat Rasulullah, apa artinya berhala-berhala semalam yang Lat, yang Uzza, yang Mana dibanding dengan mi'raj? Ya tidak bisa dibandingkan. Ini dimuliakan, ini direndahkan, ditakti, dilecehkan, jauh sekali dibandingkan. Mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan tafsir ini Wali bin Jarir dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir huwa al-imamul hadir Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid At-Tabari, dikenal dengan nama atau nisbat kepada ayahnya Ibnu Jarir, dikenal pula dengan kunyahnya Abu Ja'far, dikenal pula dengan nisbatnya At-Tabari. Ada orang kala menjadi kala At-Tabari, kala Abu Ja'far, beliau rahimahullah. Fahidah ulama sebutkan terkadang seseorang itu makruf, lebih masyhur, lebih dikenal dengan nisbat kepada ayahnya. Misalnya disebut Allah cuma Muhammad, siapa Muhammad ini? Orang jarang kenal atau tidak makruf. Tapi ketika dinisbatkan kepada sang bapak Ibnu Jarir, anaknya Jarir ma'ruf sudah. Tema dan tersorot karena penisbatan kepada bapak. Terkadang sebaliknya, ini punya bapak. Terkadang sebaliknya, seorang bapak jadi terkenal, masyhur, ma'ruf karena nisbat kepada anaknya. Artinya anaknya yang punya nama lebih besar, punya nama lebih masyhur, sehingga ketika disebutkan ada Abu Bulan, dikenal dan diketahui yang itu. Misalnya Imam Abu Bakar rahimahullah ta'ala, atau ini sama seperti yang pertama, Imam Abu Bakar tidak seberapa dikenal, bukan sahabat belakangan. Tapi ketika dinisbatkan kepada bapaknya Ma'ruf sudah, Abu Bakar ibnu Abi Dawud, anak Abu Dawud, sahih sunan. Siapa yang tidak kenal sahih sunan? Rawahu Abu Dawud, Rawahu Abu Dawud. Anaknya terangkat namanya karena dinisbatkan kepada sang bapak. Demikian pula Imam Abdullah, anak dari Imam Ahmad. Kadang sebaliknya bapak lebih dikenal dengan penisbatan kepada anak Abu Bulan. Sahih tafsir wa tarikh wa ghairi imam. Ibnu Jarir punya tafsir dan yang lainnya beberapa kitab-kitab yang bermanfaat. Ya Allah, kalau Abu Zaimah la a'lamu ala wajhil ardi a'lamu min Muhammad ibn Jarir. Di muka bumi tidak ada yang tahu lebih alim dari Muhammad ibn Jarir di masa ini. Wa kana min al-mustadirin, termasuk Imam. Lalu kalimu ahadan yang tidak bertakulih kepada siapapun. Beliau timbang ucapan alim imam dengan ayat dan hadis atau salam dan kaidah-kaidah syariah. Dan itu salah satu kelebihan tafsir beliau. Kalau kamu lihat, kamu baca tafsir ayat ini, beliau bawakan riwayat dengan sanadnya. Mujahid menafsirkan begini, Mu'abbas begini, Bulan begini, yang lain ada salah juga menafsirkan ayat ini begini, begini, beda dengan yang pertama. Misalnya kita disebutkan yang ketiga berpendapat begini, begini, sanadnya ini. Setelah itu tidak beliau tinggal, beliau masuk dan yang rojek, yang lebih benar tafsirnya Bulan. Kenapa? Karena begini, begini, tarjih oleh beliau dan istirahat dan dengan ilmu tentunya kelebihan tafsir Ibnu Jarir dibanding tafsir-tafsir bil akhar yang lainnya dan termasuk marja penting referensi rujukan Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran akhar. Rujuknya banyak kepada Ibnu Jarir dan Imam Ahmad dan Usman. Rujuk kepada Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Walahu ashab yang tafaqquna ala madhhabi, dan banyak murid-murid beliau bertafaqqu dalam madhhabnya. Yaquduna bi aqwal, mereka ambil, mereka pelajari, dapat pendapat beliau. Wulida sana Arba wa Ishrin wa Mi'atain, lahir tahun 224 Hijriah, wa mata di yaumain baqiya min Syawal, sana Ashar wa Talatuma. Beliau wafat 2 hari tersisa dari Syawal, tanggal 28 atau 27, pada tahun 310 Hijriah. Rahmatullah. Qawluhu an Sufyan, dari Sufyan, Sufyan Al-Dhahir Annahu Sufyan Ibn Sari Ibn Masruq Al-Thawri Sufyan Al-Thawri itu yang tampak Abu Abdullah Al-Kufi Siqatun Habib Faqihun Imamun Habib dari para ulama yang terkuat pada posisi kedua. Kalau seorang imam digelari dengan gelar yang berbeda-beda seperti ini, Fiqhatul Hafidh Faqih Imam Abid pada tingkat pertama yang dengan hafal tasdih Al-Sabunas orang paling dikong mentok sudah Al-Sabunas dan semisal karena mustahidan seorang imam mustahid juga walau akhra ya tafakahu ada mandari tidak punya mandat banyak murid beliau yang bertafakuh dalam hati. Hanya saja tidak terbentukkan oleh murid-muridnya sehingga hilang madhabnya dengan wafatnya beliau tidak sebagaimana Syafi'i, Malik dan yang lain. Maka sananya Jawa Siti Nuwamiha beliau meninggal tahun 161 Hijriah walau arba' wasittuna sana di usia 64 tahun. Qawlu Mansur ada pun dari Mansur, Mansur wa Ibnu Mu'tamir Ibnu Abdillah As-Sulami Mansur Ibnu Mu'tamir Ibnu Abdillah As-Sulami Siqah Tabtun Zati Mata Sarani Nadein Wa Talatin Wa Ma'a Wafat tahun 132 Mansur ini yang di dalam riwayat masuk rumah didapati oleh ayah yang mencari dalam keadaan sedih wajahnya muru ditanya kenapa padahal kata Mansur mata sahibul temanku sudah telah meninggal atau baru meninggal dari kadang teman lebih sedih ditinggal mati oleh temannya dibanding keluarganya. Wah, wajahnya sedih, tapi tidak sesedih temannya. Karena banyak pendapat sehingga banyak pendapat ini. Al-Muhim ditanya oleh ayahnya, temanmu itu mata ala sunnah, dia mati di atas sunnah. Ini ala tarikh atau salat, akidah Nabi dasar membandingkan salah mati di atas ini. Orang naham dalam dunia semua dia salah di sini. Maka kata ayat yang salah tak apa ini. Tidak ada yang tahu dia. Jangan ada yang tidak mengetahui dari mata Allah dari ini. Ketika seorang anak tanya kepada ibunya, anak kecil, sering aku dapati kalau malam punya pohon di atapnya, di atap rumah. Seperti ada pohon di belakang. Kalau malam selalu punya. Tahu, ada. Kok sekarang sudah tidak ada, ditebar atau dibuang atau bagaimana? Kata ibunya, ya dunia, wahai anakku, jangan kamu lihat dan sekarang tidak ada, itu bukan pohon, tapi sosok Imam Mansur bin Muhtarib, terbiasa di sholat malam dan sekarang belum terlalu wafat. Qawluhu an Mujahid, Mujahid wa Ibnu Jabr bil jim wal muwahhadah Mujahid. Abul Hajjaj al-Makhzumi dari Bani Makhzum, Maulana al-Makki, fiqatun imamun fit tafsir. Akhadahu an Ibn Abbas wa ghairihi. Ambil ilmu tafsir dari Ibn Abbas dan yang lain. Maka sanata arba'in wa mi'a. Minal tahun 104 Hijriah. Qalam Yahya al-Qattan. Begitu menurut Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Waqala Ibn Hibban, Ibn Hibban menyebutkan maka sana Ibn Abbas awtala wa mi'a setahun dari awal 103 atau bahkan 102 Hijriah. Wa huwa sajid, meninggal dalam keadaan beliau sedang sujud. Mulida sana ihda wa ishri, terlahir tahun 21 Hijriah. Fi khilaf di Umar, di masa khilafahnya Umar bin Khattab. Kata Mujahid, Arabtul Quran ala Ibn Abbas kala kemarin. Aku bacakan Quran di hadapan 15 langsung 3 kali hafal. Kata Mujahid, ufifuhu hingga kulli ayat. Aku berhentikan juga di setiap ayat. Ditanya imannya, tafsirnya bagaimana, apa yang Allah maksud dalam ayat ini. Pada tahun umat untuk Jumat di Quran 15. Makanya kata Sa'id, kata Sufyan al-Thawri, idza ja'a tafsir an Mujahid fahasbaka bih. Kalau tafsir datang padamu dari Mujahid, cukup sudah bagi. Bagaimana mungkin 3 kali bukan 15? Ya tanya pada tiap ayat diberhentikan. Ini ayat bagaimana? Semua pembahasan ahkam, istimbat, al-awam, amr, nahi, semuanya ditanyakan oleh Tuhan. Imam seperti yang ulama sebutkan, imam tersi. Bahkan sebagian mereka menyendirikan dalam karya ilmiahnya tafsir Mujahid, tafsir-tafsir yang diwayatkan di jalan Mujahid rahimahullah wa ta'ala. Dan barokah yang ilmu Mujahid meninggal 104, 103, 102 Hijriah ala kadar. Tapi kalau sekarang 1438, ya berapa tahun? 1300 34 hampir 4 abad, 13 abad lebih yang jelas, 13 abad bukan waktu yang sebentar namanya masih disebut sampai sekarang. Barokahnya ini pahala ada kepada dia. Mujahid bilang begini, mujahid menasihkan begini, mujahid berkata begini, mujahid menasihkan begini. Orang yang bergelas apa itu apa? Sudah, tidak ada bentuknya jasad ini. 13 ada, namanya masih hari, namanya masih dikenal, namanya masih dibuatkan, dibutuhkan di dunia. Generasi-generasi berikutnya Allah yang mengeluarkan penafsirkan ini. Di masa itu banyak ahli dunia, banyak raja, banyak pemimpin, banyak khalifah, banyak umara, banyak orang kaya, banyak itu mana menjadi banyak. Itu yang terkubur untuk selesai. Tidak ada yang tahu ngapain sejarahnya. Kalau tidak peduli sudah setelah dia mati selesai. Dari ilmu mengetahkan orangnya, ilmu syar'i membuat ada di orangnya sebagaimana janji Allah dalam Quran, wa amma ma yanfa'u nas fa yanfudhu fil ard, yang bermanfaat bagi umat manusia itu yang akan kekal tetap ada di muka bumi. Kekal masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.